Mitra Bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah mengungkapkan salah satu contoh nyata dari hambatan teknis yang menghadang persiapan penyelenggaraan pemilu tahun depan di bidang pencetakan surat suara jika dilakukan oleh rent seeker atau pemburu rente yang tidak memiliki track record di bisnis pencetakan dan pengadaan kertas. Menurutnya, meski bahan baku kertas tersedia, para rent seeker yang tak memiliki kapabilitas bisa dipastikan tidak memahami mekanisme dan jadwal kerja perusahaan pencetakan yang berpotensi menghambat tersedianya surat suara sesuai jadwal. Untuk melanjutkan bahasan atas potensi masalah dalam pemilu ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apakah percetakan-percetakan besar di tanah air akan sulit untuk menggeser order-ordernya serta berfokus pada pencetakan surat suara agar bisa sesuai jadwal? Ya, percetakan itu kan punya order lain, gitu. Kita emang bisa nyetak di Gramedia? Kan enggak, dia masih nyetak buku, nyetak koran. Tiba-tiba harus nyetak kertas suara, harus diberhentikan yang lain. Enggak mau lah, gitu. Nah, hal-hal kayak begini, kalau bukan orang teknis, dia tidak akan paham, gitu. Ini yang terjadi dengan UNAS kemarin. Lantas, agar para rent seeker tidak menjadi kendala di masa depan, apakah seharusnya KPU dan personilnya dijadikan sebuah lembaga yang permanen, Pak Her? Loh, harusnya permanen, kan dia rutin mengerjakan setiap 5 tahun, dan kemudian juga hanya pilkada-pilkada, kemudian pemilihan legislatif, eksekutif, semuanya ini, di mana-mana juga lembaga permanen sebetulnya, gitu. Perangkat birokrasinya itu permanen, komisionernya boleh ganti, nah yang jadi... Yang jadi soal komisionernya ganti, dia bawa political baggage, ya, bawa beban politik, bawa koper politiknya masing-masing, lalu tidak punya keahlian teknis, kemampuan manajemen teknis, persoalan-persoalan kayak gitu, ngitung skala waktu, timeline tentang penyediaan, pencarian, penyediaan, belum nyangkut anggaran. Jadi ini memang tidak mudah. Kalau dulu kan beban itu hampir sepenuhnya diberikan ke Kemendagri. Jadi orang-orang KPU itu kan perangkat teknisnya dari Kemendagri, tinggal komisioner yang mengerjakan. Ya. Kalau sekarang kan ini nggak jelas lagi, ruwet karena belum lagi komisionernya juga masing-masing main. Nanti dia cari temennya lagi gitu. Ujung-ujungnya kalau kita lihat prosedur teknis, lelang, apa segala macam, memang terpenuhi. Tapi pada pelaksanaannya nanti akan keteter. Gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.